اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. ونكتب ما قدموا وآثارهم, kami tulis semua amal mereka dan bekas-bekas, bekas tapak kaki, bekas tempat sujud. Maka dia ingin memperbanyak tempat sujud. Memangnya kalau dia tak pindah, tak bisa malaikat mencatatnya. Ada hikmah di balik itu. Saya tak kenal sama bapak. Tiba-tiba waktu bapak minta pindah, saya pun pindah. Habis itu selesai salaman, keakraban, membuka pintu pertemanan, membuka keakraban. Di zaman sekarang orang cuek, tak mau tahu. Datang, sholat, pulang. Tapi ketika dia begini, ah, apa kabar saya? Dari mana? Oh, kampung ini sana. Iya, kenal sama Pak Anjir.